Bisa aku uraikan segala misteri dunia. Bisa aku mengucap cinta untuk selamanya. Aku bersahaja, aku bersahaja, luar biasa. Bukan surga yang ku pindah, hanya sejenis cinta yang terbazir di dunia. Aku bersahaja, aku bersahaja, menanti di tebing sana. Haus tak berada, hanya satu yang ku segala misteri.